Bisa dari buatan. Nah, ini langsung. Buatan. Ini paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله malam hari ini kita diberikan kesempatan dan alhamdulillah Allah masih memudahkan kita untuk berkumpul di masjid ini. Meskipun alhamdulillah hari-hari itu bisa jadi antum punya kesibukan, punya rasa letih, penat, lesu, dan bisa jadi ada yang baru selesai dari aktivitas dan seterusnya. Tapi ketika kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar dimudahkan untuk menuntut ilmu syar'i, pasti dimudah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka itu dikembalikan semuanya itu kepada niat. Niat kita yang besar. Semata-mata karena Allah, pasti Allah mudahkan. Karena disebutkan oleh para ulama bahasanya al-ikhlasu miftahun likulli khair. Ana menukilkan perkataan dari Syekh Shalih Al-Masyari Hafidhullah, al-ikhlasu miftahun likulli khairin. Ikhlas itu adalah kunci bagi setiap kebaikan. Jadi kebaikan apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, pasti diberikan kemudahan. Apapun itu. Ketika antum itu menikah, antum mengikhlaskan niat, maka antum pun akan merasakan bahwasanya rumah tangga antum, insya Allah, dengan izin Allah Azza wa Jalla, akan tetap Allah jaga. Allah akan menjadikan itu sebagai tabungan antum kelak di yaumul kiamat. Karena dengan pernikahan itu, Allah akan berikan banyak sekali kesempurnaan agama. Kesempurnaan kesamaan agama kita. Amalan-amalan ibadah kita. Yang tadinya tidak berbarokah, akhirnya menjadi barokah dengan sesuatu yang sedikit. Begitu juga ketika kita mempunyai anak, kemudian kita ajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada bahkan kepada sahabat-sahabat kita. Itu pun akan menjadi kekuatan tersendiri dari amal jariah yang kelak akan dipanen bagi setiap orang yang mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwasannya kita duduk di majlis ilmu itu untuk mencari sesuatu selain dari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Apa yang diinginkan, ketenaran, popularitas, syuhrah, dan yang lainnya, itu nanti akan menjadikan amalan itu menjadi tidak berkembang, tidak membosankan. Ya, tidak ada kata yang lebih pas kecuali ketika antum melakukan, meskipun itu kebaikan, antum akan merasa bosan. Tapi ketika antum itu melakukannya meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar tetap senantiasa ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, itu pasti Allah mudahkan, pasti Allah ringankan, dan Allah akan hindarkan seseorang dari rasa bosan, rasa jenuh, rasa penat, Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mengambil faedah dari kitab ini dan menjadi faham apa yang disampaikan oleh Ibn Malik rahimahullah yang diberikan syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah pada malam ini, malam 3 Muharram 1443 Hijriah atau tanggal 11 Agustus 2021. Nah, kita lanjutkan di bait yang ke-6. Halaman 40 di PDF-nya. Qala muallif rahimallahu wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'il jamila. Di sini kemarin kita sudah bahas apa, Mas? Lala di sini. Bahar. Baharnya ya berkaitan dengan yang ada pada sebelumnya, ya. Kita bahas yang bait yang pertama, qala Muhammadun wa ibn Malik. Ahmadu Rabbillah khairan maliki. Musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihi mustaqbilina syarafa. Wa asta'inullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bilafdin mujazi. Wa tabsutul badla biwa'din munjazi. Wa taqtadi ridha bighayri sukhti. Fa'iqatan alfiyat ibn umti. هو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلة. نعم. Di situ penjelasan tentang wahwa. Bisa ditulis wahwa dan wahwa. Wahwa بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثناء الجميلة. Jadi awal dari qala Muhammadun huwa ibn Maliki. Ahmadu Rabbillah khairan maliki. Khairan maliki. Ini juga kita sudah bahas. Musallin ala nabiyin Mustafa wa alihil mustaqmilina syarafa. Istainullaha fi alfiyah. Maqasidun nahwi biha mahwiyah. Tuqarribul aqsa bi lafzin mujazi. Wa tabsutul badla bi wa'din munjazi. Wa taqtadhi ridhan bi ghairi sukhti. Fa'iqatan alfiyah tamni mu'ti. Wahua. Bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'il jamila. Antum lihat ritme terakhirnya yaitu baharnya satu dan itu menyenangkan, ya. Lala, Toto, Kiki, Fafa, ya. Nah, ini keistimewaan dari apa, alfiyah Ibnu Malik dibandingkan Ibnu Mu'ti. Dan pertimbangan yang lainnya kemarin kita bahas tentang kelebihan alfiyahnya Ibnu Malik dibandingkan Ibnu Mu'ti, apa, Mas? Ya. Jadi maknanya kalau yang alfiyah Ibnu Mu'ti sedikit, sedangkan makna yang terkandung di dalam alfiyah Ibnu Malik banyak sekali. Ya. Aslasu fil lafzi. Aslasu apa kemarin? Ya, lebih halus. Lebih halus dalam redaksionalnya. Lafaz redaksionalnya lebih halus. Ya. Ini yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'il jamila. Nah, kemarin kita sudah bahas wa huwa ai Ibnu Mu'tin. Ya, ini Ibnu Mu'tin. Ada reverse-nya itu di Ibnu Mu'ti. Bisabkin al-ba'u li sababiyah. Ya. Jadi bisababi sabbihi li nadmi al-alfiyatin fi nahwi. Ya. Awal misalnya kalau bisa dibilang awalnya begitu indah, tapi kenyataannya ternyata berbanding terbalik. Nah, sekarang kita masuk pada qauluhu mustaujibun sana'il jamila. Ay mustahiqqun lis-sana'il jamila. Lis-sana'il jamili. Wa hal jamilu sifatun kashifatun aw sifatun muqayyad? Ya. Ya. Ya, muqayyidatun. Sifatun muqayyidatun الجواب ينبني على الخلاف بين العلماء في هل الثناء لا يكون إلا في الخير؟ فإن كان الثناء لا يكون إلا في الخير كان قوله الجميل صفة كاشفة، وإن كان الثناء يكون في الخير والشر فإنها صفة مقيدة. نعم. Di sini jelaskan antum lihat di sini ai mustahiqqun lisana'il jamil, yaitu ini mustaujibun sana'il jamila, artinya di sini yang berhak mendapatkan ya pujian, berhak mendapatkan pujian baikku, sana'iyal jamila, pantas untuk mendapatkan pujian ya yang indah, pujianku yang indah kepadamu. Ai mustahiqqun li sana'il jamil, ya itu pantas untuk mendapatkan pujian yang bagus. Wahal jamil, apakah al jamilu sifatun ka sifatun, ini adalah sifat yang kasyifatun, sifat yang terbuka, au sifatun muqayyidatun, atau sifat yang di situ apa, ada pengikatnya, ya ada pengikatnya. Al jawabu, jawabnya adalah yanbani ala khilafi bainal ulama fi hal sana'u la yakunu illa fil khair, maka ini harus didudukkan persisian ini di antara ya. Nah, di antara di situ membawa bainal ulama, di antara para ulama. Di dalamnya hal sana'u, apakah sana ujian itu la yakunu illa fil khair? Itu tidak berlaku kecuali dalam hal kebaikan. Fa in kana sana'u la yakunu illa fil khair, kana qawluhu jamila sifatan kashifatan. Wa in kana sana'u yakunu fil khairi wa syarri fa innaha sifatun muqayyidatun. Nah. Jadi di sini jelaskan oleh Syekh, fa in kana sana'u, jikalau pujian, la yakunu, tidak akan terjadi illa fil khair, kecuali ditujukan dalam kebaikan. Kana qawluhu, maka perkataannya adalah al-jamila sifatan ka sifatan, sifat yang menyingkap. Wa in kana sana'u yakunu fil khairi wa syarri, sedangkan syar sana, ya. Wa in kana sana'u yakunu fil khair wa syarri. Jadi kalau di sini sana pujian tidak terjadi kecuali dalam hal kebaikan dan juga wasyar, ya fil khair, ya wasyar, dalam kebaikan dan kejelekan. Fa innaha sifatun muqayyidatun, ini adalah sifat yang di situ apa, muqayyidat, yang diikat, ada faktor pengikatnya. Wassahihu, dan yang sahih di sini adalah annahu yakunu fi hada wa hada, kama fil janazati allati marrat fa asnau alaiha syarran fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. فالثناء يكون في الخير ويكون في الشر ما يضاف إليه وبناء على هذا يكون قوله الجميلة الجميلة صفة مقيدة يعني صفة yang ya diikat di situ, ada pengikatnya, faktor pengikatnya ada di situ. Ala annahu, pengkannya ala annahu yumkinu bahwasanya dia itu dimungkinkan annaqula untuk kita mengatakannya hatta wa in kana sana'u la yakunu illa fil khair. Ya. Walaupun di situ kita katakan in kana sana'u bahwasanya sana ujian la yakunu illa fil khair, tidak akan berlaku kecuali dalam hal kebaikan. Fa innal jamila, sesungguhnya al jamila di sini sifatun muqayyidatun, sebuah sifat yang di situ muqayyidah, artinya orang yang ada pengikatnya. Li'anna madlaka sana'i fil khairi qad yakunu jamilan wa qad yakunu duna dari. Karena awal di sini tentang keberadaan sana, itu kemudian fil khair dalam hal kebaikan, qad yakunu jamila dan juga jamilan, indah. Ya. Idan fabnu mu'tin mustajibun sana. Maka Ibnu Mu'ti itu mustajibun. Itu kalau misalnya dikatakan tentang penjelasan tersebut, ana ulangi ya. Tentang penjelasan yang ada di atasnya, nah idan fabnu mu'tin, Ibnu Mu'ti itu ya mustajibun sana'a, dia itu yang dibutuhkan apa? sana' itu apa mas? Ujian. Li'annahu sabaqa ila nadbil afiyah, karena ini telah berlalu ya kepada nadam alfiyah. Wa fataha al-baba lin-nasi, dan Allah membukakan pintu pada manusia lain. Wa man dala ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ili, maka dia akan mendapatkan ya baginya akan mendapatkan pahala yang semisalnya ya, ataupun di sini mithlu ajri fa'ilihi, sama dengan upah dari pelakunya. Ya, atau balasan dari pelakunya. Wa man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi ada hadis Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi waman sunnah fil Islam, barang siapa yang mencontohkan sunnah dalam Islam, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, falahu ajruha, maka baginya ajruha, maksudnya apa? Pahalanya. Ya. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang mengamalkannya. Amin. Dan hadisnya tadi diriwayatkan Muslim. Nah. Qauluhu hadha min halil ulama'i fima bainahum. Nah, ana ulangi di sini qauluhu. Hadza min hadil ulama, ini adalah kondisi ya. Kondisi ulama di antara mereka. Yang terjadinya itu di antara mereka, anna ba'dhum yusni ala ba'din. Sebagian mereka itu memuji sebagian lainnya. Bima huwa ahlu, di mana dia itu adalah ya, ahlnya. Artinya apa? Orang yang paling mumpuni dalam bidang tersebut. Wala yahuddu min qadri. Maka di sini kalau misalnya antum lihat nah, jadi kalau misalnya fala yahuttu min qadrihi, maka ini tidak menurunkan dari kadar yang hendak dia atau sudah didapat ini. Wala yusni alaihi fauqa qadrihi, dan jangan menyanjung ya. Wala yusni alaihi fauqa qadrihi. Ya. Fauqa qadrihi artinya ya. Wala yusni, dan jangan memuji alaihi kepadanya fauqa qadrihi. Ya, di atas apa yang diperbolehkan baginya maksudnya. Paham ya? Kadarnya itu jangan terlalu tinggi. Yang penting di situ orang diajak ngobrol, paham, tahu, mudeng, ya. Itu seperti itu. Bal yu'ti ma huwa ahlu. Hendaknya memberikan apa yang ya, ma huwa ahluhu wa fadlu. Apa yang dia itu termasuk ahlinya, ya. Ahli itu bisa keluarga, bisa kumpulan orang, ya, dan yang lainnya. Wal fadlu, dan ya, keutamaan dari al fadlu biadillah, bahwasanya keutamaan itu dari Allah azza wajalla. Nah. Yang mana? Fi khair. Ah, fasana'u yakunu fil khair. Pujian ini hanya berlaku di dalam kebaikan. Wa yakunu fi syarr. Begitu juga bisa berlaku dalam kejelekan. Itu sanak mas, umum. Ya. Paham? Ayo, Bang. Ada yang lain mau tanyain? Hah? Yang mana? 40 yang dari Pak Inkana Tanamu. Fa in kana sana'u la yakunu illa fil khairi kana qawluhul jamila sifatan kashifatan. Wa in kana sana'u yakunu fil khairi wa syarri fa innaha sifatun muqayyidatun. Asana, pujian itu tidak berlaku kecuali dalam kebaikan. Ini persepsi awal. Kana qawluhu, ya, perkataan qawluhu, perkataan ada orang mengatakan al-jamila. Ini sifatan kasyifatan, sifat yang kasyifah. Ya, tersingkap. Sifat yang tersingkap. Wa in kana sana'u yakunu fil khair. Dan kalau di sini pujian itu yakunu fil khair wa syarr. Itu berlaku dalam kebaikan dan kejelekan. Fa innaha sifatun muqayyidatun, maka itu adalah termasuk sifat yang muqayyidatun, yang ada diikat, yaitu diikat dengan sifat-sifatnya tadi. Ada yang karena kemudian nah, seperti itu. Jadi ada sifatun muqayyidatun, itu menjadi ada yang kasyifah, ada yang di situ apa? Muqayyidatun. Jadi ini kasifah satu. Ini apa mas? Dua. Dan ini menunjukkan banyak sekali. Ya, sifatun muqayyidatun. نعم. Ini sebenarnya sudah karena jadi takaluf kalau kemudian dalam kondisi alhamdulillah. Yang jelas karena tidak mau meliburkan malam ini walaupun sedikit atwamhu an qada. Ya, itu yang menjadi cita-cita kita. Kalau kita dalam mempelajari kitab ini terpaku harus berapa lembar itu bukan jaminan. Ya. Cepat juga. Ya, maksudnya kalau sebutannya di dalam hadis-hadis Rasulullah, maksudnya ahabul a'mal ilallah ta'ala adwamuhu wa inqala. Ini ada di Sahih Muslim, Ibnu Majah juga. Ya, yaitu berkaitan dengan tadi. Wa anna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ini di riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan sesungguhnya ya yang paling dicintai dari berbagai macam amalan ya bagi Allah Azza wa Jalla itu adalah yang atwamuha wa in qalla, yang terus menerus walaupun itu sedikit. Mungkin antum, wah saya sudah datang jauh-jauh tapi kok cuma berapa menit ya mas, nanti berapa menit antum merasa tidak ada yang misalnya sudah tidak berdaya, itu nanti Allah akan lipat gandakan apapun menjadi keluhan antum, kesulitan antum, jadi payahnya antum, itu tidak kemudian begitu saja menjadi tebaan mansur, debu bertebangan. Tapi itu semuanya adalah bagian penting dari proses pembelajaran yang terkadang tidak pernah ada namanya orang belajar itu mulus-mulus saja, Mas. Pasti ujian, pasti ujian, pasti ujian. Ya. Sebagaimana tentang nas-nas banyak sekali. Ya. Nah. Naktafi bihadil kudrah. InsyaAllah binillah. Di Yom Sabt, Yom Sabt, ya. Ya, Yom Sabt, insya Allah, nastamir hadi, insya Allah bin, Allahumma salli ala Muhammad, subhanakum wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.